wanita. Dua makhluk dalam asuhan dewata ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita lemah, lembut manja, wanita dicacat pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut manja. Wanita dicaca pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerajaan.